Langsung aja dikasih masih tembang irama. Tangisi sarangan. Kita bermain bersama Romansa News. Makasih Monyo. Selamat. Top Cat, selamat siang lady. Selamat siang Riko. Sama Irfan. Oke, terima kasih Maya Sabrina. Sahabat-sahabat gua ada Reza juga, selamat siang teman-teman semuanya. Ada Bagus, teman-teman dari Kuniran juga selamat siang, thank you.